السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan saking ringkasnya, beliau tidak membahas rincian ayat-ayat berikutnya tentang Ahlul Kitab. Dianggap bahwa itu hanya menyinggung dan menghitung kejelekan-kejelekan Ahlul Kitab. Dari mulai ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ بِمِيثَاقِهِمْ, dan ketika kami angkat Bukit Tursina dengan perjanjian atas mereka, وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, dan kami perintahkan pada mereka untuk masuk ke pintu tersebut dengan sujud, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, dan juga pernah kami perintahkan agar mereka jangan melanggar hari Sabtu. Semuanya dilanggar. Perjanjian dilanggar. Disuruh masuk dengan sujud, mereka masuk dengan terlentang. Kemudian disuruh jangan melanggar hari Sabtu, mereka melanggar hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, padahal kami telah mengambil perjanjian yang sangat kokoh. Fabima naqdihim mitaqahum wa kufrihim bi ayatillah, dan karena pembatalan janji-janji atas mereka, dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat kami, wa qatlihimul anbiya, dan juga perbuatan mereka membunuh para nabi bighairi haq, wa qawlihim qulubuna ghulfun, dan juga ucapan mereka kulubuna ghulf, ini hati kami tertutup, enggak bisa paham apa yang kamu katakan. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan memang Allah kunci mati hatinya dengan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sedikit. Masih ditambah lagi oleh Allah afa'il mereka, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, dan karena ucapan mereka, kekafiran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam ibnu Imran, yang Allah katakan ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, tetapi mereka menuduh Maryam berzina, buhtanan azima, membuat kedustaan dan tuduhan yang besar terhadap Maryam dan terhadap Nabi Isa alaihi wassalam. Wa qawlihim, dan juga perbuatan ucapan mereka, inna qatalnal masih, bahwa kami sudah membunuh al-masih Isa bin Maryam rasulullah, kata mereka kami sudah bunuh Maryam, kami sudah bunuh al-masih Isa bin Maryam rasulullah, padahal kata Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan dengan mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, dan sesungguhnya yang mereka yang berselisih itu dalam keadaan ragu. Dalam keadaan ragu. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu, illa tiba'an, kecuali hanya mengikuti prasangka. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, mereka tidak membunuh dengan yakin. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, bahkan Allah angkat kepadanya, ini Isa alaihissalam. wa kana Allahu azizan hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum mukminin akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang beriman akan berkata, kami percaya dengan berita ini karena semuanya dari Allah. Tetapi Mu'tazilah dan orang-orang yang menuhankan akalnya protes. Bagaimana mungkin seorang manusia diangkat ke langit? Nanti makan apa? Buang airnya bagaimana? Ila akhir. Di sana itu gak bisa bernapas. Sesak nafas. Oksigen sedikit. Dan berkata-kata yang menunjukkan kedunguan mereka. Mengapa mereka dungu? Karena tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah, hanya berkata kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Sehingga bagi Allah mudah. Karena Allah yang mengangkatnya, maka urusan yang lainnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkat Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan bahwasanya Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Wa in min ahlil kitab illa layu'minanna bihi qabla mautih. Baru kemudian membahas ayat yang kita bahas kemarin. Bahwa di antara ahlil kitab nanti di akhirnya mesti mereka akan beriman sebelum matinya. Ada berapa makna? Dua makna. Makna pertama, domirnya kembali pada orang-orang tersebut. Bahwa mereka sebelum matinya akan beriman. Yani ketika sakaratul maut diberitahu. Nih yang benar, ini yang salah. Dan mereka menyesal. Dan ini ancaman. Nanti kalian akan tahu sebelum matinya. Sedangkan tafsir kedua, domirnya kembali kepada Isa alaihi salam. Bahwa nanti sebelum matinya Isa bin Maryam. Yani ketika Isa turun ke dunia. Dan mereka melihatnya dengan ciri-cirinya, mereka akan percaya. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dibawakan sekian banyak riwayat-riwayat tentang turunnya Isa alaihi salam. Ada baiknya kita baca agar tergambar bagaimana kisah turunnya Isa alaihi salam ke dunia. Yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. "La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam." Sungguh sebentar lagi akan turun pada kalian ibnu Maryam, hakaman adlan, akan menjadi hakim yang adil. Fayaqfiru salib, akan mematahkan salib-salib. Wayaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi. Wayadha'ul jizyah, akan menggugurkan jizyah. Wayufidul mal, dan akan memberikan barakah pada harta. Hatta la yaqbaluhu ahad, berikan barakah pada harta sampai tidak lagi ada yang mau menerimanya. Wa hatta takunu sajdah khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha. Hingga saat itu, masa-masa kemakmuran itu, yang dicari oleh manusia bukan lagi dunia. Sajdah wahidah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mereka merasakan satu sujud saja kepada Allah itu sudah lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Thumma yaqulu, kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau. Yaitu ayat wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. In syi'tum, kalau kalian mau baca ayat ini. Bahwasanya di antara kali kitab nanti mesti mereka akan beriman kepadanya sebelum matinya. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat mereka, beliau akan menjadi saksi-saksi. Pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi-saksi. Dalam riwayat kedua, Rasulullah SAW bersabda, yushiku an yanzila fikum Ibnu Maryam, sebentar lagi akan turun di tengah kalian Isa Ibnu Maryam, hakaman adilan yaqtulud dajjal. Dalam hadis tadi tidak disebut membunuh dajjal. Akan membunuh dajjal, akan membunuh babi-babi, mematahkan salib-salib dan menggugurkan jizyah. Wa yufidul mal, dan saat itu terjadi kemakmuran, tertuang harta dunia. Wa takunu sajdah wahidah lillahi rabbil alamin, dan bahwasanya satu sujud saja sudah mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Berkata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau ayat ini, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Bahwa ahlil kitab niscaya pada akhirnya nanti tidak lain dari mereka kecuali akan beriman kepadanya sebelum matinya, yakni matinya Isa ibni Maryam. Thumma yu'iduha Abu Hurairah thalatha marrat. Kemudian Abu Hurairah mengulanginya kembali, mengulanginya kembali, mengulanginya kembali sampai 3 kali. Artinya barakallahu fikum, bahwa 2 tafsir tadi benar, tetapi yang lebih rajih adalah tafsir yang kedua, bahwa dhamirnya kembali kepada Isa alaihi salam. Qabla mautihi, ay qabla mauti Isa. Kata Abu Hurairah, yakni qabla mauti Isa, yakni qabla mauti Isa. Disebutkan dalam lafaz lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yanzilu Isa ibn Maryam fayaqtulul khinzir. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Akan turun Isa ibn Maryam dan membunuh babi-babi. Wa yamhus salib, akan menghapus salib-salib. Wa tajma' lahu salah, dan akan dikumpulkan untuknya salat. Wa yu'til mal, dan akan membagi-bagikan harta hatta la yakbal, hingga tidak ada lagi yang mau menerimanya. Wa yadha'ul kharaj, dan akan menggugurkan pajak-pajak atas mereka. Wa yanzilu ar-ruha fayuhajju minha aw ya'tamir aw yajma'ahu aw yajma'uhuma. Kemudian datanglah ruha, kemudian Isa alaihi salam haji atau umrah atau keduanya. Berarti melakukan syariat Islam. Qala wa tala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membacakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan bahwasanya dari kalangan ahlil kitab tidak lain mereka mesti akan beriman kepadanya nanti sebelum matinya. Fa za'ama Hamdalah anna Abu Hurairah qala, dan Hamdalah menganggap bahwa Abu Hurairah berkata, yu'minu bihi qabla mauti Isa, yakni beriman kepadanya sebelum matinya Isa. Fala adri hadza kulluhu hadis nabi aw syai'un qala Abu Hurairah. Aku tidak tahu lagi kalimat terakhir ini, apa semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nabi, atau kalimat Abu Hurairah. Kalimat terakhir bahwa matinya adalah matinya Isa ibni Maryam. Tariqun ukhra disebutkan dalam hadis lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ini saling melengkapi, maka kita baca semuanya. Qala Rasulullah sallam, kaifa bikum idza nazala fikum al-masih ibnu Maryam. Bagaimana keadaan kalian, bagaimana pendapat kalian kalau turun di tengah kalian al-masih ibnu Maryam, imamukum minkum, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian. Ini ada faedah tambahan yang besar, yang sangat penting, yaitu disinggungnya imam, bukan Nabi Isa turun sebagai imam, tidak. Tetapi imamukum minkum, imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Berarti Isa bin Maryam turun sebagai muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti imam yang sudah ada ketika itu, yaitu Imam Mahdi, yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang berikutnya dari lafaz Imam Ahmad rahimahullah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allah, para nabi adalah saudara sebapak. Ini dipermisalkan seperti saudara sebapak beda ibu. Ummahatuhum syatta, ibunya beda-beda. Wa dinuhum wahid, tetapi bapak mereka satu, yaitu agama mereka sama. Syariat mereka mungkin berbeda-beda, tetapi yang diibadahi sama, yaitu la ilaha illallah. Yang diajarkan sama, i'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa inni awlan nas bi Isa bi Maryam, dan aku adalah yang paling utama manusia terhadap Nabi Isa bin Maryam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Aku paling utama terhadap Isa karena enggak ada antara aku dengan Isa nabi lain. Setelah Isa langsung Nabi Muhammad SAW. Laisa baini wa bainahu nabiyyun, enggak ada antara aku dengan dia satu nabi pun. Wa innahu nazilun, dan sesungguhnya dia akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, kalau dia turun maka kenalilah. Rajulun marbu' ila al-humrah wal bayad, wajahnya atau kulitnya antara merah dengan putih. Ini putih kemerah-merahan. Alaihi sauban, memakai dua pakaian, yang diselendangkan dan yang disarungkan. Mumassirani, ka'anna ra'sahu yaktur, sepertinya rambutnya meneteskan air padahal tidak basah. Wa innam yusibhu balalun, padahal tidak terkena air, tetapi hitam, legam, berkilau, seperti basah. Fayadukus salib, dia akan mematahkan salib-salib. Wayaktulul khinzir, akan membunuh babi-babi. Wayadaul jizyah, akan mengugurkan jizyah. Wayad'un nas ilal islam, dan akan mengajak manusia kepada Islam. Wayuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illal islam, dan saat itu Allah akan runtuhkan semua agama kecuali Islam. وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَنِهِ الْمَسِيْهِ الدَّجَّالِ, dan saat itu di zaman Isa Allah membinasakan Dajjal. ثُمَّ تَقَعَ الْأَمَنَةِ, kemudian terjadilah keamanan-keamanan. عَلَى الْأَرْضِ, di muka bumi. هِنْغَ تَرْتَعُ الْأَسْوَدِ مَعَ الْإِبِلِ, hingga unta-unta digembalakan bersama dengan ular-ular. Wanimar ma'al bakar, digembalakan sapi-sapi dengan singa-singa, dengan macan-macan. Wazdi'ab ma'al ghanam, demikian pula digembalakan kambing-kambing dengan serigala-serigala. Saking amannya. Wayal'abu sibyan bil hayyat, dan anak-anak kecil mempermainkan ular. La tadurruhum, tidak membuat madarat mereka. Fayamkusu arba'in, maka mereka dalam keadaan seperti itu, makmur seperti itu, aman seperti itu, 40 tahun. Hatta yatawaffa, hingga wafatnya Isa ibni Maryam. Wa yusalli alaihi al-muslimun, kemudian disalatkan oleh kaum muslimin. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di samping Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lafaz berikutnya, kata Nabi SAW, ana awlan nas bi Isa bin Maryam, akulah orang yang paling utama terhadap Isa bin Maryam. Al-anbiya'u awladu allah, para nabi itu seperti saudara sebapak. Laisat baini wa bainahu nabi. Enggak ada antara aku dengan dia satu nabi pun. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sinan dari Fulayh ibn Sulaiman dari Hilal ibn Ali dari Abdurrahman ibn Abi Amrah dari Abi Amrah dari Abu Hurairah. Qal ana awlan nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Aku yang lebih utama terhadap Isa ibn Maryam di dunia dan di akhirat. Al-anbiya ikhwatun li'allah. Para nabi itu saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Tapi agama mereka sama. Mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibnina azzakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim, ada hadis yang meriwayatkan lebih rinci. Yang menceritakan kejadiannya satu demi satu. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tanzilar rum bil a'maqi aw bidabiq. Tidak akan tegak hari kiamat hingga Romawi, pasukan Romawi turun di daerah a'maq atau daerah dabiq. Fa yakhruj ilaihim jayshun min al-Madinah. Kemudian berangkatlah pasukan yang terbaik min khiyari ahli al-ardi. Pasukan yang terbaik dari orang-orang pilihan yang terbaik di muka bumi dari Madinah. Faida tasaffu, ketika mereka sudah berbaris akan berperang. Qalatir Rum, berkata pasukan Romawi, khallu bainana wa bainal ladina sabbu minna nuqatiluhum. Biarkan kami berperang dengan orang-orang yang mencerca kami. Fayaqulul muslimun, berkata kaum muslimin, la wallah, tidak demi Allah. Ikhwan ibn a'azakullah, ini adalah cara licik mereka. Kaum muslimin dipecah-pecah. Dianggap berbeda-beda. Muslimin yang di daerah ini dan daerah itu dianggap berbeda oleh mereka. Kami tidak mengganggu kalian. Kami akan merangi yang ini saja. Setelah yang ini habis, yang ini juga diserang. Dan itu terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Selalu berkata, wahai kaum muslimin, kami enggak menyerang kalian, kami akan menyerang orang-orang yang mencerca kami saja. Muslimin yang itu saja. Ternyata setelah mereka dikalahkan, diperangi juga yang ini. Karena mereka takut kalau kaum muslimin bersatu. Maka kaum muslimin saat itu paham taktik mereka. Maka menjawab, la wallahi, tidak demi Allah, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tidak demi Allah, kami enggak biarkan kalian menyerang saudara-saudara kami. Fayuqatilunahum. Maka mereka pun membantu kaum muslimin yang akan diserang oleh Romawi, bersatu padu. Fayuqatilunahum fayahzim thuluth. La yatubu Allahu alaihim abada. Maka matilah dari mereka sepertiganya yang Allah enggak akan maafkan mereka abadan selama-lamanya. Wa yaqtul thuluth. Wa yuqtal, dikatakan wa yaqulul muslimun la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Fayuqatiluhum fayahzim thuluth la yatubu Allahu alaihim abada. Kemudian terbunuh lagi sepertiga dari kaum muslimin. Afdolus syuhada, sebaik-baik syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaftah as-sulus la yuftanuna abada. Maka yang sepertiga menang dalam keadaan tidak terkena fitnah selama-lamanya. Fa yaftahuna Qasthantiniyah. Kemudian pasukan kecil ini kaum muslimin berhasil menaklukkan Qasthantiniyah, Konstantinopel. Fa bainahum yaqsimuna al-ghanaim, ketika mereka membagikan pampasan perang. Qad allaqu suyufahum bil zaitun, ketika mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Id saha fihim asy-syaitan, tiba-tiba syaitan menjerit dengan suara yang keras. Innal masih qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya Al-Masih sudah ada di belakang kalian, di keluarga-keluarga kalian. Ini Masih Dajjal. Wa yakhrujuna wa dhalika batil. Ternyata itu batil, itu dusta. Fa idza ja'u asy-syam kharaja. Ketika mereka datang ke Syam, maka keluarlah. Fa bainahum ya'udduna lil qital. Maka ketika mereka sudah mempersiapkan perang dengan pedang-pedang mereka. Yusawwuna as-sufuf, membariskan barisan-barisan mereka. Id uqimatus shalah, maka ditegakkanlah salat pada saat itu, yaitu salat fajar. Fayanzilu Isa ibni Maryam, maka turunlah Isa ibni Maryam. Faya ummuhum, mengimami mereka. Faidha ra'ahu aduwullah, ketika melihat Isa turun, sang musuh Allah ini, zaba, dajjal tadi melebur, kama yadubul milah filma, seperti leburnya garam di atas air, atau di dalam air. Falau taraku ladaba hatta yahlak, kalau dibiarkan, akan terus meleleh sampai binasa. Walakin yaktuluhullahu biyadi, tapi Allah bunuh dia dengan tangan Isa ibni Maryam. Fayurihim damah fi hirbatihi, ditunjukkan darahnya di pedangnya, di senjatanya. Ikhwan ibn na'azukullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dirincikan semua kejelekan-kejelekan ahlul kitab, Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan bahwa di kalangan ahlul kitab ada orang-orang yang saleh, yaitu orang yang menerima benar-benar apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian mengikuti petuahnya untuk mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka itulah ayat yang akan kita bahas sore hari ini. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan mereka, dari kalangan ahlul kitab, dan juga orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma unzila min qablik, dan beriman pula dengan apa yang diturunkan sebelummu. Apa yang diturunkan kepada Nabi sebelummu. Wal muqimina shalah, di antara mereka yang beriman, ada yang beriman mendirikan salat. Wa mu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaik sanu'tihim ajran 'azima, mereka lah orang-orang yang akan diberi oleh Allah pahala yang besar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lama dzakara ma'ayib ahli al-kitab, ketika disebutkan kejelekan-kejelekan ahli al-kitab, dzakara al-mamduhina minhum, maka Allah sebutkan orang-orang yang terpuji dari kalangan ahlul kitab. Ini keadilan. Ini hikmah. Allah sebutkan kejelekan-kejelekan mereka, tapi Allah kecualikan yang memang-memang benar-benar beriman, yaitu ar-rasikhuna fil ilmi minhum. Orang-orang yang dalam ilmunya dari mereka. Yang ilmunya rasikh, mantap. Maka Allah katakan lakin rasikhuna fil ilmi ay alladziina tsabata al ilmu fi qulubihim, yani orang-orang yang kokoh ilmunya di hati-hati mereka, wa rasakha al iqan, dan juga kokoh keyakinannya di hati-hati mereka, fa asmara lahumul iman, maka iman mereka berbuah. Al iman tam al am, iman yang sempurna, iman yang lengkap ini akhirnya berbuah. Apa buahnya? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Buahnya adalah percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu. Karena beritanya banyak dalam Taurat dan Injil. Karena bukti-buktinya, dalil-dalilnya banyak dalam Taurat dan Injil. Disebut namanya, disebut sejarahnya, disebut ciri-cirinya, disebut dakwahnya, disebut dengan sekian perkara. Hanya saja karena kitab mereka diterjemahkan, kemudian terjemahannya diterjemahkan kembali, sehingga kalimat Bashir, pembawa kabar gembira, di kitab Injil ditulis penghibur. Terus saya baca langsung di Injilnya, kalimatnya, akan datang penghibur setelahku, yang tidak berbicara dari dirinya, tapi dari apa yang diberitakan kepadanya. Mirip dengan ayat apa? Mirip dengan ayat, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Akan datang penghibur. Kamu tanyakan pada mereka, siapa penghibur? Yang dimaksud dalam kitab kalian ini, akan datang pemberi kabar gembira yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa? Tidak ada satupun yang pantas disebut sepeninggal Isa bin Maryam kecuali dari Muhammad SAW. Pengaku-pengaku Nabi banyak. Silahkan lihat. Apakah cocok dengan berita tadi? Tidak berbicara kecuali dari wahyu. Tidak ada yang cocok. Nabi SAW jelas tidak menjawab ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi. Tidak menjawab ketika ditanya tentang Dzulqarnain. Tidak menjawab tentang Ruh. Karena belum turun wahyu. Nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Besok. Besok. Besok aku jawab. Ternyata tidak turun-turun. Sampai Nabi sedih. Begitu turun surat Al-Kahfi, dibacakan sebagai jawaban untuk mereka, ternyata di dalamnya ada kalimat, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan berkata, kami akan lakukan besok. Bilanglah insyaAllah. Teguran pada Nabi. Maka ahlul kitab seluruhnya sadar dan tahu, berarti ini bukan dari dirinya, tapi dari Allah diwahyukan kepadanya. Buktinya ada teguran untuk dirinya sendiri. Masa dia menegur dirinya? Ikhwan ibn a'azakumullah, bukti-bukti sudah terlalu banyak. Maka mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Isa bin Maryam dan kitabnya Injil, maka niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akan beriman pada Allah dan Rasulnya, akan mendirikan salat, akan mengeluarkan zakat, huma afdalul a'mal, dan itu sebaik-baik amal. Wa qad ishtamalata 'alal ikhlas lil 'ubudiyyah lil ma'budi wal ihsan ila al 'abid. Salat dan zakat di samping dua ibadah yang besar, yang satu menunjukkan ikhlasan kepada Allah, yang satu lagi menunjukkan ihsan kepada manusia, yaitu zakat. Wa amanu bil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, fa khaful wa'id, sehingga takut ancaman-ancaman Allah. Wa rajaul wa'd, dan mengharapkan janji-janji yang Allah janjikan. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, li'annahum jama'u bainal 'ilmi wal iman. Allah akan berikan pahala pada mereka karena mereka mengumpulkan ilmu dan iman dan amal saleh. Ilmunya tahu, hatinya yakin, dan amalannya saleh. Wal iman bil kutubi war rusul, dan beriman kepada semua kitab-kitab Allah, dan beriman dengan rasul-rasulnya yang terdahulu dan yang akan datang. Maka mereka lah al-mu'minuna haqqa. Sayu'tihim ajran azima. Allahu ta'ala alam. Bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.